Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada bait kedua. Beliau sebutkan wa kullu wujdani haddin la sabata lahu fa inna ma'nahu fi tahqiqi fuqdanu. Kullu wujdani haddin, setiap bagian yang kamu peroleh materi kembali perkara duniawi, la thabata lahu, ketika itu semua tidak kekal, bagian yang kamu peroleh itu tidak kekal, maka maknanya kalau diamati sebetulnya adalah kehilangan. Kamu kehilangan sesuatu, bukan mendapati sesuatu. Kalau kenyataannya sesuatu itu hilang, lenyap, enggak kekal, enggak abadi. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur dan yang terpenting bagi orang yang berakal adalah perkara akhiratnya. Makanya disebutkan, kalau saja seandainya dunia itu barang berharga, mahal, mewah, emas, intan, permata, mutiara, tapi umurnya pendek, sebentar hancur, lenyap, gak lama. Sementara akhirat itu tembikar, tembikar yang gak ada harganya, murahan, dari tanah liat itu loh, kendi tempat air minum, yang dari tanah liat, kesenggol dikit jatuh pecah, harga paling 5.000-10.000. Mutiara berapa, intan berapa harganya, ratusan juta. Tapi yang tembikar ini kekal, lama dan abadi. Tentu orang yang berakal akan lebih mementingkan yang kekal, walaupun itu murahan. Seperti tembikar, dan tidak ingin tertipu, tidak ingin tergoda oleh yang fana dan musnah, lenyap, walaupun itu mahal seperti emas dan tiara. Itu pun ternyata kenyataannya dunia itu yang tembikar, akhirat itu yang emas mutiara. Maka bagaimana mungkin seorang hamba mau tertipu oleh yang tembikar dan fana, lagi cepat lenyap, melalaikan, mengabaikan yang itu emas permata, bahkan itu kekal abadi. Kullu wujdani haddin la thabata lahu, setiap bagian yang kamu peroleh kalau itu tidak ada abadinya, Pada hakikatnya itu kehilangan, bukan kedapatan. Bukannya kamu itu mendapat sesuatu, tapi kehilangan sesuatu. Makanya nasihat Abu Walid Al-Baji kepada anaknya, beliau katakan, kullu kabir la yadum fahuwa saghir. Kullu kabir la yadum. Setiap yang besar, sebesar apapun, setiap yang megah, semegah apapun, kalau itu tidak kekal, maka itu sebetulnya kecil, bukan besar. Gak ada barang besar sebetulnya. Gak ada sesuatu yang megah. Ketika kenyataannya dia gak bisa lama, gak bisa kekal, berumur pendek, nah itu hancur, lebur, hilang, lenyap. Mana kebesarannya? Mana kemegahannya? Maka seperti beliau nasihatkan, kullu kabir la yadum fahuwa saghir. Segala yang besar, kalau itu tidak kekal, ya kecil hakikatnya. Seperti yang Al-Busti katakan, kullu wujdani hadzin la sabatanahu fa inna ma'nahu fi tahqiqi fuqdanu. Allah subhanahu wa ta'ala memberi permisalan atau contoh kehidupan dunia itu seperti kembang, bunga, zahratal hayatid dunia. Dunia itu seperti bunga. Bunga pada tanaman bagian yang paling indah, paling menarik pandangan, perhatian, paling dipuji-puji oleh orang, apalagi kalau wangi, paling memikat sudah. Dan orang memandang tanaman itu ya bunganya, gak ada kemudian dipandang, dipuji, bagusnya tanaman itu daunnya, bagusnya rantingnya, gak ada. Yang mereka puji, yang mereka lihat ya bunganya. Karena subhanallah, dari segala tanaman, bagian yang paling cepat layu, cepat gugur, kering, rontok, ya bunga itu juga. Dia gak lama bisa berkembang. Setelah kuncupnya terbuka, merekah, buka, hari ini seger-segernya, indah-indahnya, tapi gak bisa bertahan lama. Besok, nanti sore, sudah mulai melayu, sudah mulai hilang kesegarannya, berkurang. Berjalan sekian jam lagi, sudah tertutup, sudah jatuh. Berapa waktu lagi, jam lagi, sudah kering, berakhir gugur, jatuh ke tanah. Yang paling cepat gugur kering ya bunga. di setiap pohon. Gak bisa lama dia bertahan. Makanya Allah perumpamakan dunia itu seperti bunga, kembang. Menarik sekali, mengukau sekali, tapi dia gak bertahan lama. Dan cepat sekali waktunya, usianya. Tiba-tiba saja telah berakhir segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mempermisalkan dunia dengan air hujan, di surat Kahfi juga antum lihat, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadruhu riyah. Beri permisalan mereka, kata Allah. Kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, hujan. Bercampur, teresap di dalam tanah. Tanaman yang semula kering, mati biji-bijian, secepat itu dia tumbuh. Dapat air, siraman, seger dia bergerak dan keluar tunasnya, hidup. Apa kata Allah? Fa'asbaha hasyiman. Setelah itu dia menjadi hasyim. Tumbuhan yang kering kelontang. Kering. Dedaunannya kering. Ranting-rantingnya kering. Orang kumpulkan untuk bahan bakar, kayu, untuk masak. Fa'asbaha. Itu Allah sebutkan dengan fa'asbaha. Menunjukkan begitu dekatnya antara kapan dia tumbuh, kapan dia subur, kapan dia kering dan mati. Makanya fa dalam bahasa Arab, para ulama lugha katakan lit taqib ma'at tartib. Untuk menunjukkan sesuatu itu kejadiannya berurutan tapi langsung, gak ada jeda. Beda dengan summa. Ini misalnya kamu katakan dalam bahasa Arab, ja'a Khalidun fazaidun, dakhala Khalidun fazaidun. Khalid masuk, Fazaid, kemudian Zaid. Kapan Zaid datang? Dia datang setelah Khalid. Dia masuk setelah Khalid. Kapan? Langsung. Ya paling jeda mungkin berapa detik aja, 5 detik, 10 detik. Gak lama. Khalid masuk, langsung beberapa detik berikutnya Zaid ikut masuk. Dekat sekali waktunya, hampir tidak terpisahkan. Dan itu yang Allah katakan fa'asbaha hasyiman. Kejadian kapan tanaman itu segar, hidup, kena hujan, dunia, umur dunia. Kapan pula kemudian dia menjadi hasyim, tadruhur riyah, disapu oleh angin, kering, gersang, jadi bahan bakar, cepat kejadiannya. Menunjukkan cepatnya umur dunia. begitu dahsyatnya. Allah sebutkan dalam ayat, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Jangan kamu kagum dengan harta mereka, anak cucu mereka, karena Allah inginkan dengan itu untuk mengazab mereka di kehidupan dunia ini. Mati mereka dalam keadaan mereka kufur, na'udzubillah. Maka jangan kamu terkecoh, jangan kamu kagum, gak pantas dikagumi mereka-mereka itu. Baik itu hartanya yang banyak maupun anak keturunannya yang juga mungkin banyak sekali. Sampai beberapa udaba, beberapa sastrawan di Arab sana, dia katakan, "Lau alimal ward qisara umrihi lama tabassama." Kalau saja mawar itu, ini disebut mawar karena ya bunga pilihan, bunga yang disenangi oleh banyak orang dan mungkin bisa dikatakan termasuk yang terindah. Antum tahulah mawar bersap-sap seperti itu indahnya. Ketika mekar, awal dia mekar, merengkah, terbuka, merah darah warnanya indah, atau putih, susu, putih nyala. Kalau dia tahu betapa pendek usianya, gak akan dia bisa senyum. Mawar itu kan ibarat orang kayak senyum gitu, berseri-seri ketika dia mekar. Seandainya dia tahu umurnya gak panjang, sehari aja sudah layu mawar, gak bisa. Sudah beda. Hari ini dia mekar, besok kamu lihat sudah beda, sudah mulai berkurang, mulai gugur dedaunannya, apa? Bukan daunnya, bagian-bagian di bunganya itu. Nah, ya seperti itulah hakikat kehidupan dunia. Kembali seperti tadi, bahwa itu mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang layak untuk kamu banggakan, layak kamu senang karenanya, kamu banggakan di atas orang lain yang tidak memiliki sesuatu, karena kenyataannya fukdan, kamu kehilangan di dunia itu, bukan kamu kedapatan, mendapat ini, mendapat itu, kehilangan. Karena salah satu di antara dua, imma dunia itu yang akan meninggalkan kamu dengan cara apapun, banyak caranya, na'udzubillah, tapi contoh saja dicuri orang, ya dirampas, ditipu, kebakaran atau apa saja, hilang darimu, lepas. Atau kemudian kamu yang hilang, meninggalkan harta itu, mati. Salah satu dari dua itu. Tidak mungkin tidak. Kalaupun bisa dijaga luar biasa untuk gak ketipu orang lain, yang satunya pasti kamunya mati. Sudah gak bisa kamu hindari yang itu. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dari rahmat Allah kepada mukminin, Allah jadikan dunia itu darul ibtila, negeri di mana mereka diuji di situ, banyak musibah, banyak masalah, banyak problemnya dunia. Semua itu rahmat Allah agar mukminin tidak merasa nyaman di dunia, tapi ingin nyaman di akhiratnya. Ada saja kan kendalanya. Sekarang kamu sehat walafiat, masya Allah. Tapi secara umum, namanya orang, mungkin seminggu misalnya, atau gak tahu sebulan, bulan depan sakit, rumah sakit, dokter, obat, gak bisa sempurna. Kebaikan yang kamu dapati di dunia itu gak ada langgeng terus dalam kesempurnaannya. Wah, kata. Kalaupun itu bahkan yang menjadi ketenangan hidupmu, menambah kesempurnaan dan ketentramanmu seperti istri, kamu nikah dengannya, ingin bahagia, tentram hatimu, senang, damai. Ya mungkin manten, awal manten, hari pertama, sepekan, sebulan, dua bulan, kapan bertahannya? Awal-awal ya mungkin saling malu, masih jaga ini itu. Di pandanganmu gak ada yang lebih sempurna dari perempuan ini. Begitu berjalan waktu, kamu semakin tahu wataknya, kamu semakin ngerti sifat-sifatnya. Berjalan, dia mulai berani membentak kamu, berani cekcok sama kamu, berani nolak kamu ini. Akhirnya kamu kesal, kamu jengkel sama dia. Padahal itu orang terdekatmu. Dunia yes, begitu isinya. Gak ada yang lepas dari cacat dan kekurangan. Dan sengaja Allah jadikan begitu agar kamunya gak nyaman di dunia. Ingin segera kembali ke kampung akhiratmu yang kekal abadi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagi orang yang tahu dan ingat betapa sempurnanya akhirat, betapa indahnya, abadinya, maka ringan bagi dia untuk melepas dan meninggalkan dunianya. Gak berat. Kalaupun terlewat dari dia, yang penting bagi dia akhiratnya, ibadahnya, sholatnya, dakwahnya, urusan-urusan akhirat, itu yang segala-galanya bagi dia. Kata Ibnu Qayyim, tahu dia melihat beda di antara keduanya. Ya, seperti tadi, yang ini tembikar murahan, fana lagi, yang ini berharga, emas, mutiara, dan kekal lagi. Gampang untuk melepas kalau tahu ini gantinya. Gak apa-apa sudah yang ini terlewat darinya, gak masalah ini tidak dia peroleh. Dia akan sesali, gak akan gelisah, karena tahu akhiratnya seperti apa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang beliau ingatkan dalam bait yang kedua, kullu wujdan hadzin la thabata lahu fa inna ma'nahu fi tahqiqi fuqdanu. Tiap penghasilan bagian yang kamu peroleh, kalau itu enggak ada kekalnya dan itu sifat dunia, maka hakikatnya itu kehilangan. Maka orang yang soleh, orang yang bijak, memanfaatkan usianya yang sedikit, memanfaatkan keberadaan dia di dunia untuk kepentingan akhiratnya. Itu intinya. Bagaimana dunia ini jadi batu loncatan, jadi bekal untuk akhiratnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, inna lillahi ibadan fatana. Allah itu punya hamba yang mereka itu cerdas-cerdas. Ini talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka dari bukti kecerdasannya menceraikan dunia dan mereka takuti fitnahnya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka ini memandang kepada dunia, ini dia pelajari, dia lihat, dia amati, sampai mereka tahu dan yakin bahwa dunia memang bukan kampung tempat tinggal bagi orang yang hidup, artinya menginginkan kekekalan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Gak bisa itu dia peroleh di dunia. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu sa'iral a'mali fiha sufuna. Maka mereka jadikan, mereka anggap dunia itu seperti ombak di tengah lautan, bagaimana menghempaskan kapal ke sana kemari, tinggi gelombangnya, kencang anginnya. Dan itulah kehidupan dunia. Seperti itu. Maka untuk selamat, ibarat di tengah lautan tadi, amal soleh itu yang mereka jadikan bahteranya untuk dia tunggangi, dia naiki, sehingga selamat sampai ke darat, sampai ke pantai, melewati segala rintangan dan halangan, ombak besar, gelombang, angin, belum dalamnya lautan itu sendiri. Amal soleh itu bahteranya yang harus dia naiki sehingga dia selamat. Itu kata mereka, para a'immah, tentang hakikat dunia. Kecuali orang yang tertipu dengan segala propaganda duniawi, tertipu dengan gemerlapnya dan godaan dunia dengan segala macamnya, ya dia akan lupa dan tetap lalai dari akhiratnya. Kullu wujdani haddin la thabata lahu fa inna ma'nahu fi tahqiq fuqdan. Intinya dia kehilangan, bukan mendapatkan dunia itu. Lalu beliau katakan, ya amiran li kharabid dahri mujtahidan billahi hal li kharabil umri umranu. Ya amiran li kharabid dahri mujtahidan. Wahai kamu yang sibuk mau memakmurkan duniamu sepanjang usiamu, artinya perhatian kamu, fokusnya dirimu, konsentrasi kamu lebih ke arah pemakmuran duniamu, memakmurkan segala urusan dan kepentingan duniamu sampai membuatmu lalai dan lupa terhadap akhirat yang itu tujuan utamanya. Ya amiran li kharabid dahri mujtahidan. Disebut demikian, li kharabid dahri, kharab itu kehancuran, musnah. Kenapa demikian ya? Karena itu ujungnya dunia, kiamat dan hancur, sudah selesai. Fana dan musnah semuanya. Billahi hal li kharabil umri umranu. Kamu dengan kesibukanmu memakmurkan duniamu, meramaikan dan sibuk dengan segala urusan duniamu, kamu sedang lupa dalam waktu yang bersamaan kamu itu telah banyak meninggalkan perkara akhirat yang lebih pantas untuk kamu makmurkan. Berarti orang yang seperti ini hakikatnya dia merusak dan menghancurkan dirinya sendiri karena umurnya terbatas. Dia sibuk memakmurkan dunianya, lalai dan lupa terhadap perkara agama atau akhiratnya. Dan itu kerugian besar bagimu ketika seorang hamba menjadikan usianya, umur dia fokus dan konsentrasinya itu bagaimana dunianya. Padahal seperti disebutkan oleh Abul Atahiyah, dia berbicara konteksnya itu seakan seperti orang bicara dengan kematian atau dengan kubur. Ini sebagai pelajaran, jadi ibroh. Dia katakan, inni sa'altul qabra ma fa'alat ba'di wujuhun fika mun'afirah. Aku tanya kubur itu, apa yang engkau lakukan, wahai kuburan, terhadap wajah-wajah orang yang ya dikubur di dalammu, diletakkan dalam kuburnya setelah dia mati. Fa'ajabani, maka dia jawab, sayyartu rihahum tu'dhika ba'da rawaiha atirah. Pertama, kata kuburan itu, ya tentu kuburan gak bisa bicara, cuman sastranya beliau dalam baitnya mengatakan itu. Kuburan itu menjawab, yang pertama, aku jadikan aroma mereka sangat mengganggumu, gak akan mampu kamu. Yang sebelumnya aroma orang ini sangat wangi. Dulu ketika dia makmurkan dunianya, dia fokus dan pentingkan itu. Parfumnya mungkin dari Paris, minyak wangi merek ini jutaan harganya. Wanginya, orangnya belum keluar, belum datang, aromanya sudah kamu cium, wih wanginya fulan ini. Selama hidup sabunnya pun demikian, mungkin merek apalah, wangi, bersih, mahal harganya pastinya. Sampunya pun begitu. Tapi sekarang di kuburan, baunya akan menyengat kamu, gak akan ada orang yang tahan. Kalau seandainya dia dibuka, dikeluarkan dari kuburnya, jadi bangkai. Jasad terlambat sehari aja gak dikubur, gak tutup hidung, gak kuat baunya. Siapapun dia selama hidup, sewangi apa dia ketika hidup, sekarang jadi jasad, jenazah, jadi bangkai bau. Wa akaltu ajsadan muna'amatan kana na'imu yahuzzuha nadhirah. Dan aku pula yang kedua, kata kuburan itu, memakan jasad yang sebelumnya ketika hidup dia penuh dengan kenikmatan, mempercantik penampilannya, penampilan jasadnya. Ya mungkin kulitnya misalnya dirawat, apa istilah orang sekarang, skincare atau apa. Mahal, gak murah. Dia ke salon ini jutaan, hanya agar kulitnya mulus, bersih, wangi, glowing, Dia pentingkan pemakmuran dunia. Dia keluar biaya besar banyak untuk itu. Tapi sekarang yang ada di dalam kubur dimakan jasadnya. Tubuhnya digerogoti, dimakan. Enggak ada sudah tersisa. Dulunya enggak pengin keriput, bagaimana supaya kenceng kulitnya. Kan orang begitu. Ada sedikit komedo, enggak boleh. Bersihkan, angkat, anu, belikan ini, belikan itu. Memakmurkan dunianya. Anu, ada kantong mata ini, operasi supaya enggak kelihatan tua. Anu, ini, itu semuanya. Jasad yang dia inginkan sempurna selama hidup. Dia fokusnya ke situ. Dia konsentrasi sangat di situ. Lupa dengan akhiratnya. Sekarang dikubur, mana? Hilang semua daging-dagingnya. Tubuhnya habis. Tiada sisa. Lam ubqi ghaira jamajin min arad bidintaluhu wa a'dhuma nakhirah. Tidak tersisa, tidak aku sisakan kecuali jamajim. Jamajim itu jumjumah, tengkorak, kepalanya. Semuanya sudah enggak ada, sudah enggak ada pipinya, sudah enggak ada rambutnya, sudah enggak ada ininya, matanya, ini tinggal tengkorak. Di mana ketampananmu dulu? Di mana kecantikanmu dulu? Putih. Warna tengkorak waktu warna tulang putih. Dan tersisa tulang belulang dia tanpa daging dan kulit yang menutupinya. Ala kulli hal itu mau'izah yang disebutkan oleh Abul Adahiyah agar orang itu mau lebih mawas diri, lebih perhatian, tidak terlena menuruti hawa nafsunya hanya mementingkan urusan dunianya, sementara dia lalaikan perkara akhiratnya. Wa ya harisan 'alal amwali tajma'uha unsita anna surural mali ahzan. Wa ya haris, dan wahai kamu juga yang berambisi mengumpulkan harta, memperbanyak, apa kamu dilupakan bahwa kebahagiaan dari harta yang kamu dapati itu adalah kesedihan? Yang berambisi mengumpulkan dan menambah dunianya, itu yang paling menyibukkan dia. Mulai pagi buka mata sampai malam tutup mata, urusan dunia terus muter, gak ada hentinya. Kamu dilupakan bahwa kalau orang itu fokusnya hanya ke urusan dunia, kebahagiaan harta itu membawa kesedihan. Banyak berujung ke sana. Banyak berakibat kesedihan ketika itu dijadikan segala-galanya. Makanya Rasul SAW permisalkan itu tidak lebih merusak dari serigala yang kelaparan. Antum tahu serigala kalau lapar, dia nyari kandang kambing kalau di Arab sana. Kambing dikumpulkan oleh badui-badui di ternak. Ratusan mungkin satu kandang isinya. Serigala itu masuk. Dia mengacak-ngacak dan merusak seisi kandang. Yang ini digigit mungkin lehernya, yang itu dirobek perutnya, yang ini di diacak itu satu kandang. Banyak yang mati. Padahal dia hanya puas dan hanya butuh makan satu ekor mungkin. Mungkin juga gak habis. Kebutuhan dia kan makan sebetulnya. Dia lapar. Oh, dia makan butuh daging paling gak sampai satu ekor, cukup setengah ekor. Setengah tubuh dari kambing ini mungkin sudah cukup sama dia, sudah kenyang. Tapi ya karena ambisi dan kejahatan dia, dia gak puas kecuali harus memporak-porandakan isi satu kandang. Dan begitu memang serigala kenyataannya. Terutama kalau sudah lapar sekali. Nah, ya kalau mereka yang penggembala-penggembala itu sampai memelihara anjing untuk jaga ternaknya dari serigala ini, merusak. Tapi itu tidak lebih merusak, kata Rasul, dari ambisi seseorang untuk meraih keuntungan, harta, dunia, untuk meraih jabatan, kedudukan. Ini jauh lebih merusak. Merusak agamanya, merusak akhiratnya, dibanding serigala tadi yang merusak domba-domba itu. Dengan demikian, tidaklah dibenarkan seorang hamba itu tamak, ambisi hanya kepada urusan dunia dan materinya, sementara dia lupa dan melalaikan kepentingan akhiratnya. Banyak membuat kesedihan harta yang kamu punya, yang kamu kumpulkan, bahkan ada saja. Ini kok begini, yang ini kok segini. Kenapa fulan belum bayar? Kenapa fulan belum kasihkan? Kenapa fulan belum lunasi? Kenapa? Ada saja hal-hal yang dari harta itu membuatmu sedih, membuatmu kesal, jengkel, kamu gak nyaman tidur. Ada saja kasus dan kejadiannya yang macam-macam. Maka merugi. Beliau ingin ingatkan, merugi orang yang hanya peduli dengan urusan dunianya. Di situ fokus dia, konsentrasi dia, sementara akhirat tidak dia pentingkan, tidak masuk dalam agenda dia. Maka jadilah orang-orang yang lebih peduli dan mementingkan akhiratmu. Dunia itu dibutuhkan tetap, supaya kamu tidak ngemis ke orang, menunggu bantuan dan uluran tangan mereka. Terhormat kamu punya penghasilan sendiri, harta dibutuhkan. Tapi seperti para ulama sebutkan, jadikan dunia itu di tanganmu, bukan di hatimu. Ketika dunia itu di tangan, kamu yang kuasa, kamu yang kelola, kamu yang tentukan kapan itu kamu dapati, kapan itu kamu belanjakan, kepada siapa, karena ada di genggamanmu. Kapan itu mau kamu letakkan, kapan itu mau kamu ambil, ada di genggamanmu. Tapi kalau sudah na'udzubillah di hatimu, menguasai hatimu, ya sudah, kamu yang dikendalikan hartamu, kamu yang dikelola oleh hartamu, kamu digenggam, kamu diletakkan, kapan kamu diambil, kapan kamu ditinggal, kamu dikuasai. Orang sudah gak peduli itu syubhat, itu haram, ini halal. Yang penting keuntungan dan penghasilan yang dia raih, karena sudah menguasai hatinya. Orang kerja itu kata mereka salah satu dari dua orang. Yang pertama, ada yang dia jadikan pekerjaan dia itu bagaimana melayani dia, bagaimana profesi dia, usaha dia, apapun namanya, yang halal tentunya, tapi dia jadikan dan dia inginkan bagaimana dia dilayani oleh kerjaan ini. Kerjaan itu ibarat kacung bagi dia, pembantunya, sehingga dia bisa hidup nyaman, tenang, damai sama anak istri di rumah. Tipe orang pertama. Tipe orang kedua sebaliknya, dia yang jadi kacungnya pekerjaan dia, dia yang melayani pekerjaan dia, harus dia yang melayani. Sehingga dia lari ke sana, lari ke situ, dia harus begini, dia harus begitu, tengah malam harus bangun, dia harus begini, habis waktunya. Dia tinggalkan anak istrinya, dia gak ngurus bagaimana agamanya, dia harus melayani kerjaannya. Dia dibuat capek, banting tulang harus demi melayani pekerjaannya. Pekerjaan itu sebagai tuannya, dia sebagai jongosnya. Salah satu dari dua, maka pilih dan pastikan berada di mana kamu. Apa pekerjaan membantu kamu, melayani kamu, atau sebaliknya? Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Mungkin kita cukupkan, insyaallah kelanjutannya untuk sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin.